kasih bersemi di dalam hatiku. Tumbuh berseri menghias kalbuku. Sejak perkenalan kita terjalin mesra di seling pandang dan kawanan dia. Tak mungkin lekang di terik nan panas, tak mungkin lapuk di hujan yang deras. Karena akulah pasti kau pautkan hati, kan ku jadikan kasih nan abadi. Berharap selalu dan berdoa selalu, tetaplah kau setia, setia padaku. Kasih bersemi di dalam hatiku, tumbuh berseri menghias kalbuku. Janji kita berdua seia dan sekata, kan ku bawa ke gerbang bahagia. Berharap selalu dan berdoa selalu, tetaplah kau setia, setia padaku. Kasih bersemi di dalam hatiku, tumbuh berseri menghias kalbuku. Janji kita berdua seia dan sekata, kan ku bawa ke gerbang bahagia. Bahagia.